Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 32 dari surah Al-Kahfi ini mengkaji kepada kita tentang kisah lain dari tamsil kehidupan. Allah memulainya tentang orang yang terlena dengan kemegahan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa khaffafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a." Berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki kami jadikan bagi seorang di antara keduanya, orang kafir, dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Pendengar yang dimuliakan Allah, wadrib, doroba artinya memukul. Wadrib sebenarnya pukul lah, tapi karena ada masal, pukullah perumpamaan itu. Maksudnya adalah ambil pelajaran yang penting dari kisah yang akan kami sebutkan ini, sebagaimana kamu memukul seseorang dengan kayu sehingga kayu itu, pukulan kayu itu membekas merah di kulitnya. Kamu memukul, mencetak uang logam sehingga uang logam itu berbentuk gambar 1.000 rupiah misalnya. Dorob artinya memukul, dan pukulan yang berupa perumpamaan ini artinya ambillah pelajaran penting, renungkan, resapi, jadikan inspirasi dan motivasi dalam hidup ini. Apa yang ingin digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang tamsil kehidupan? Ada dua manusia. Ini adalah gambaran sisi lain dari faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ada yang ingin beriman silahkan, ada yang ingin kafir silahkan. Yang kafir konsekuensinya jelas menyengsarakan, dan iman konsekuensinya jelas membahagiakan. Diilustrasikan lagi untuk mempertegaskan al-haqqu min rabbika, bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Setelah digambarkan bagaimana ilustrasi surga yang begitu membahagiakan di akhirat dan neraka yang begitu menyengsarakan di akhirat, sekarang digambarkan bagaimana realita kehidupan orang yang beriman itu pun akan membahagiakan dirinya, dan yang kafir itu pun akan menyengsarakan dirinya. Boleh jadi sebagaimana disebutkan dalam sunnatullah, inna la nudhi'a ajra man ahsana amala, kami tidak akan melupakan orang yang berbuat. Boleh jadi orang kafir, orang yang bekerja maksimal walaupun dia melupakan Tuhan, memiliki materi lebih banyak daripada orang yang beriman. Ayat ini menggambarkan bahwa ahaduhuma li ahadihima, salah satu dari keduanya yang notabininya menurut penafsiran adalah orang kafir, memiliki dua kebun yang besar yang terdiri dari anggur, a'nab. Dua kebun anggur dikelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Pohon kurma membentengi kebun anggur. Dan di antara kedua kebun itu ada ladang. Namun kisah berikutnya akan digambarkan, namun konsekuensinya ternyata yang kafir ini lupa kepada Allah dan akhirnya hidupnya sengsara. Itu satu hal. Hal yang kedua yang terkait dengan ayat ini langsung disebutkan, bagaimana cara menanam yang bagus. Di sini ada tumpang sari nampaknya. Tidak semua ditanam dengan satu jenis tanaman. Pohon anggur yang terkadang pohonnya agak rendah, menjalar, membutuhkan nuansa yang sedikit lebih sejuk, maka ada pohon kurma yang tinggi yang dapat melindungi pohon anggur yang berada di bawahnya. Supaya lebih sempurna lagi kehidupan di kota itu atau di pedesaan itu, ada ladang yang dapat dipetik hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi di sini ada pohon yang keras, pohon keras, ada pohon yang lunak, dan ada pohon yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Indahnya gambaran Al-Quran yang mengajarkan kepada kita, bertanilah karena itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, kita minta kontribusinya ayat 32 dari surah Al-Kahfi. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, semakin kita memahami ayat ke-32 ini, maka akan semakin terpampang di hadapan kita betapa kehidupan yang kita jalani ini kehidupan yang harus kita jalani dengan sangat hati-hati dan dengan satu pemahaman bahwa betapa di dalam kehidupan ini sungguh sangat besar sekali nikmat, kasih sayang, keberkahan yang Allah berikan kepada kita, dan dengan catatan bahwa itu semua harus kita syukuri. Di dalam ayat 32 ini Allah mengatakan, wadrib lahum masalan, hendaklah berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu penuh sekali dengan tamsil, permisalan, penuh dengan contoh-contoh yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan kita inspirasi di dalam menjalani kehidupan ini. Cobalah tengok bagaimana Allah memberikan daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Allah memberikan contoh bahwa ketauhidan, akidah, keimanan yang benar itu, yang baik itu adalah seperti kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang begitu sangat kokoh, asluha sabitu wa far'uha sama, akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabangnya betul-betul sangat indah sekali membumbung di angkasa. Itu Allah berikan gambaran tentang bagaimana akidah yang yang benar dan bagaimana konsekuensinya. Begitu juga di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan, masalul lazina takhazu min dunillahi awliya akamasalil ankabuti ittakhazat baita. Perumpamaan orang yang mencari atau mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala atau mensyirikkan Allah, itu perumpamaannya adalah seperti laba-laba yang membangun rumahnya, yang Allah berikan keterangan, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Selemah-remah rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Jadi orang yang mencari Tuhan selain Allah, sebenarnya di dalam kehidupan ini dia sangat lemah sekali, tidak punya pegangan yang kuat, dan sewaktu-waktu siap untuk roboh. Di dalam keterangan ayat lain Allah juga mengatakan tamsilan kepada kita, permisalan, contoh-contoh. Amna ja'alil lazina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi amna ja'alil muttaqina kal fujjar. Apakah sama kalau ke antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal saleh itu sama seperti orang-orang yang kufur, ataukah orang-orang yang bertakwa itu sama seperti orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan? Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran perumpamaan dan permisalan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita satu gambaran mana yang seharusnya yang kita ikuti, mana yang terbaik yang harus kita ikuti, dan mana yang tidak baik yang harus kita jauhi. Nah, di dalam keterangan ayat ini Allah berikan perumpamaan orang yang diberikan rezeki oleh Allah tapi dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan rezeki oleh Allah tetapi ternyata dia ingkar, tapi ternyata yang indahnya adalah Allah tetap memberikan rezeki yang begitu sangat banyak kepadanya. Di dalam keterangan ayat ke-32 ini Allah juga mengatakan, jannataini min a'nabin wa khafafnahuma binakhlin. Mungkin ada yang memahami, yo kalau orang kalau itu kan betul itu kebun-kebun yang indah diberikan oleh Allah, sedangkan saya tidak punya kebun. Ini hanya permisalan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya, kepada makhluk yang Dia ciptakan. Ini diturunkan sesuai dengan kondisi pada zaman itu, di mana orang-orang Arab kekayaannya itu diukur dengan seberapa banyak kebun yang dimilikinya, seberapa luas kebun yang dimilikinya. Itu sudah orang kaya betul itu. Ya, kalau sekarang bukan lagi kebun, tetapi sudah mobil mewah, rumah bertingkat. Jadi sebenarnya pemahamannya adalah, kalau ternyata kita termasuk orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmat yang tidak terkira dari Allah, punya rumah yang mewah, punya mobil yang begitu sangat nyaman, ya punya tanah yang luas, di mana-mana ada rumah sewanya, sekian puluh pintu, ya punya kebun sawit yang berhektar-hektar, itu semua adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat bahwa semua itu ternyata memberikan catatan di dalam ayat ini, ada kewaspadaan yang harus kita jaga. Jangan-jangan itu semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepadanya, atau sebagaimana digambarkan oleh keterangan ayat 32 ini, ternyata semua kenikmatan yang kita dapat dan kita nikmati itu ternyata membawa kita menjadi orang-orang yang malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik, karena keterangan ayat selanjutnya akan memberikan penjelasan tentang itu. Silakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan dari ayat 32 surah Al-Kahfi ini, pertama, dunia pertanian menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Bertanamlah, bekerjalah. Bayangkan di Arab Saudi yang sekarang padang pasir pun lagi digiat-giatkan untuk bercocok tanam. Indonesia subur makmur, tinggal kita mau menanam atau tidak. Menanamlah, walaupun itu dimakan burung, hasil dari tanamanmu itu tetap dihitung Allah sebagai sedekah. Ahsanu amala. Yang kedua, dunia ini termasuk di dalamnya dunia pertanian adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari pemberian Allah itu yang ketiga adalah syukurilah nikmat Allah. Jangan menjadi hamba yang kufur. Yang terakhir, yang keempat, kufur kepada Allah, kufur atas nikmatnya tidak akan menyengsarakan dan membahayakan Allah, dan tidak akan membuat nikmat itu menjadi habis di dunia ini, tetapi sebenarnya kufur kepada Allah dan kufur nikmat akan menyengsarakan diri kita sendiri. Ingin menjadi bahagia bersama Allah dan nikmatnya, atau ingin menjadi orang yang sengsara karena menjauhi Allah dan nikmatnya? Pilihan ada pada kita. Tentu orang yang cerdas selalu mengingat nikmat Allah dan mensyukurinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.